Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang Ad-Darsu Atsani wal Ashruna, pelajaran yang ke-22. Atsani yang kedua, wal Ashruna dan 20. Jadi ke-22. Jadi bilangan dalam bahasa Arab itu membacanya dari yang kecil kemudian yang besar ya. Kalau bahasa Indonesia dari yang besar ke yang kecil ya, 22. Berarti mungkin nanti bacanya paling karyamawan ya. Oke. Okay. Ya, perhatikan contoh-contoh dalam kalimat ini, terutama ya terkait dengan keadaan akhir isim-isim yang ada di sini. Ya, dan diucapkan dengan jelas, yakni tentang tanwin. Kalau itu tanwin sesuai dengan penulisannya, baca ucapkan dengan tanwin dengan jelas, yakni bunyi huruf nun sukun. Kalau itu memang tidak tanwin, maka juga dibaca dengan tidak tanwin. Jadi berbeda antara tanwin dengan yang tidak tanwin. Ya, kita baca Hamidun Tabibun. Hamid adalah seorang dokter. Zaujatuhu Mudarrisatun, istrinya adalah seorang guru. Ya, isim-isim di sini ya, huruf akhirnya tanwin. Hamidun Tabibun, zaujatuhu Mudarrisatun. Perhatikan yang berikutnya. Ismuha Aminatu, namanya adalah Aminah. Nama dari istri Hamid adalah Aminah. Aminatu, ya, tidak tanwin. Berikutnya, Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamid mempunyai 4 anak laki-laki. Hum, mereka adalah Hamzatu, Hamzah, wa Utsmanu, Utsman, wa Ahmadu, Ahmad, wa Ibrahimu, Ibrahim. Ya, perhatikan nama-nama yang disebutkan di sini, dicontohkan di sini, ya, diakhiri dengan tidak tanwin. Hamzatu, Utsmanu, Ahmadu, Ibrahimu. Ya, berbeda dengan Hamidun, Hamidun dengan tanwin. Ini ya. Baik. Berikutnya Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmad dan Hamzah adalah pelajar atau dua pelajar ya, talibani bentuk musanna. Ya, menyesuaikan dengan mubtada'nya Ahmadu wa Hamzatu, kan ada dua orang. Maka khobar ya, yakni talibani menyesuaikan ya, dengan mustanna. Ahmadu talibun mujtahidun. Ahmad adalah murid siswa yang rajin. Wa Hamzatu talibun kaslanu, dan Hamzah adalah talibun kaslanu, murid yang malas. Ya, mujtahidun tanwin, adapun kaslanu ini tidak tanwin. Ya. Jadi perhatikan permasalahan tanwin ataupun tidak tanwin dalam isim-isim ini. Baik. Berikutnya ganti dibaca. Qala Yusuf inzi khamsatu aqlamin. Hadza qalamun ahmaru. wa hadza qalamun asyraku wa hadza qalamun ahdaru wa hadza qalamun aswadu wa hadza qalamun asfaru. Ya, diartikan. Yusuf berkata, ya, Andy, aku memiliki 5 pena. Ya. Ini pena. Pena merah. Ya, pena merah. Ini. Ini pena biru. Ya. Ini pena hijau. Ya. Dan ini pena hitam. Dan ini pena kuning. Ya. Qalamun ahmaru. Qalamun azraqu. Qalamun akhbaru. Qalamun aswadu. Qalamun asfaru. Ya. Warna-warna di sini ya, tidak tanwin. Ya. Berikutnya. Qalat Zainabu. Zainab berkata, "Indi manadiru kasiratun. Aku mempunyai sapu tangan yang banyak. Ada abyadu. Ini berwarna putih. Wahada asgoru. Asfaru. Ini dan ini berwarna kuning. Wahada ahmaru. Dan ini berwarna merah. Wahada asroku. Dan ini berwarna biru." Ya, yeah. Ini juga sama seperti sebelumnya, warna-warna ya, dibentuk dengan lafaz ya, seperti ini ya, satu wazan, satu bentuk, yakni af'alu, dan di sini huruf akhirnya tidak tanwin ya, abyadu, asfaru, ahmaru, azraqu. Ya. Yeah. Kemudian untuk menerjemahkan bisa dengan lafaz yang lebih ringkas, misalnya hadza abyadu, ini yang putih, wa hadza asfaru, ini yang kuning, dan seterusnya ya, jadi bisa seperti itu ya. Baik, berikutnya. Qalat laha Fatimatu, berkata Fatimah kepadanya, "A'indaki mindilun ahdaru, apakah engkau mempunyai sapu tangan berwarna hijau?" Ya. Yeah. Lanjutnya. Qalat, dilanjutkan. Qalat la ma indi mindilun ahdaru. Dia berkata, "Tidak, aku tidak memiliki sapu tangan warna hijau." Ya, sapu tangan yang hijau. Sapu tangan hijau. Baik. Ya, akhbaru. Berikutnya, ganti. Qala Talhatu. Talha berkata, "Indi mafatihu kathiratun. Aku mempunyai kunci-kunci yang banyak. Ada miftahul ghurfati. Ini..." Ghurfati. "Ini kuncinya kamar itu. Wahada miftahul haqibati. Ini dan ini kuncinya tas itu. Wahada miftahus sayaroti. Dan ini kuncinya mobil itu." Ya. Yeah. Wala Sufyanu. Sufyan berkata, Baladina masajidu wa masajidu kasiratun wa fanadiku qalilatun ahaulai atiba'u. Ganti, diartikan dulu. Sufyan berkata, "Di negeri kami banyak masjid dan sekolah. Banyak masjid dan sekolah. Banyak masjid dan sekolah dan sedikit hotel. Ya. Masa sudah. Masajidu wa madarisu katsiratun. Masjid-masjid dan sekolah-sekolah yang banyak. Atau banyak masjid dan sekolah. Fanadiqu qalilatun, hotel-hotel yang sedikit. Atau sedikit hotel. Ya, seperti tadi ya sebelumnya. Indi mafatihu katsiratun. Ya, mafatihu katsiratun, kunci-kunci yang banyak. Atau banyak kunci. Saya memiliki banyak kunci. Ya, kemudian miftahul ghurfati. Ya, bisa cukup diartikan dengan kunci kamar. Miftahul haqibati, kunci tas. Miftahul sayyarati, kunci mobil. Bisa diartikan dengan demikian ya, lebih ringkas. Adapun maknanya tetap sama. Ya, dengan yang sebelum tadi. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia juga disusun dengan bahasa yang ringkas tetapi tetap bermakna sama. Ya, ini. Kunci kamar, maksudnya ya kamar yang tertentu, ya. Kamar itu, kamar ini atau ya kamar yang tertentu. Mobil juga demikian, ya. Ini. Tapi cukup dikatakan kunci kamar, kunci mobil, kunci tas atau yang semisalnya. Ini ya. Ganti selanjutnya. Haulai atibbaun, apakah mereka para dokter? Iya. Apakah mereka para dokter? La, mudarisuna, tidak, mereka para guru. Iya, para pengajar, para guru. Wahum ulama'u kibarun, dan mereka para ulama kibar. Ya, ulama besar. Ulama, ya, orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, kibar yang besar, punya ilmu yang besar atau yang luas, ya, punya kedudukan yang besar ini. Oke. Ini tadi ditunjukkan beberapa contoh, ya, isim-isim yang huruf akhirnya tidak tanwin. Ya. Jadi pada umumnya isim, ya, jadi jenis kalimah yang termasuk isim ini, ya, ketika nakirah, ya, keadaannya nakirah bukan ma'rifah, tidak bersambung dengan alif lam, maka secara umum isim-isim itu diakhiri dengan tanwin, huruf akhirnya bertanwin, ya, misalnya madrasatun, masjidun, kitabun, Hamidun, Muhammadun, dan seterusnya. Itu keumuman isim dalam bentuk nakirah itu berakhiran tanwin. Tetapi di sana ada beberapa isim, beberapa jenis atau beberapa bentuk isim, ya, yang huruf akhirnya tidak bertanwin, tidak menerima tanwin, walaupun dalam keadaan nakirah, tidak bersambung dengan alif lam. Dia tetap tidak tanwin. Seperti tadi misalnya ahmaru, azraqu, abyadu, ya, mafatihu, masajidu, madarisu, dan seterusnya. Ini isim-isim dalam bentuk nakirah, tetapi tidak tanwin. Jadi ini isim nanti akan dibedakan dari sisi huruf akhirnya adalah tanwin dan tidak tanwin. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan dari ini dulu, dari bacaan tadi. Nih. Kemudian kita lanjutkan. Ini babnya yang dibahas di sini, al-mamnu'u minas-sarfi. Al-mamnu' yang terhalang, minas-sarfi dari as-sarf, dari tanwin. Jadi as-sarf di sini maknanya at-tanwin. Jadi makna as-sarf adalah tanwin. Jadi al-mamnu' minas-sarfi, yani al-mamnu' minas-tanwin, isim yang terhalang dari tanwin. Al-anwa'ul atiyatu, macam-macam berikut ini, jenis-jenis berikut ini, minal asma'i, dari isem-isem, maksudnya isem-isem dalam jenis berikut ini, mamnu'atun minas sarfi, itu terhalang dari tanwin. Jenis-jenis isem berikut ini terhalang dari tanwin. Awalan yang pertama, ya, di sini tidak disebutkan secara langsung isem apa, isem bagaimana, tapi langsung ditunjukkan dengan contoh. Ya. Nah, dari contoh nanti bisa dibuat apa jenisnya atau dinyatakan jenisnya sesuai dengan contoh yang ditunjukkan. Ya. Awalan yang pertama dicontohkan di sini. Zainabu, Zainab, apa ini? Nama seorang perempuan ya, ini Zainab. Maryamu, Maryam. Fatimatu, Fatimah. Aisyatu, Aisyah. Ini nama-nama untuk perempuan. Ya. Kemudian Makkatu, Makkah, kota Makkah. Jeddatu, Jeddah, kota Jeddah. Ini nama tempat, nama daerah. Baik. Nah, dari contoh-contoh ini ya, bisa diambil faedah bahwasanya nama-nama untuk perempuan ini mamnu' minas sharaf, terhalang dari tanwin, tidak tanwin. Ditunjukkan dalam contoh-contoh ini. Ya. Dan termasuk nama mu'annas, termasuk nama atau alam, ya. Jadi nama itu al-alam, ya. Ini untuk mu'annas, ya, adalah nama-nama tempat, nama-nama daerah, nama-nama kota atau negeri. Dicontohkan di sini Makkatu, Makkah, Jeddatu, Jeddah, dan yang semisalnya. Ya, misalkan Jogja ataupun Indonesia, misalkan itu juga nanti termasuk nama-nama tempat, nama-nama daerah, ini dianggap mu'annas. Ya. Sehingga ini dimasukkan dalam jenis yang pertama, yakni nama-nama untuk mu'annas, baik itu nama orang ya, ataupun nama tempat, nama daerah. Ya. Dan juga dari contoh tadi, misalkan Zainabu, Maryamu, nama untuk perempuan ini secara lafaz tidak ditandai dengan tak ta'nif, tidak diakhiri dengan tak marbutah. Zainab, Maryam, ya, huruf akhirnya tidak ada tak ta'nif atau tak marbutah. Tetapi secara makna dia tetap menunjukkan mu'annas, perempuan. Maka tetap termasuk dalam jenis ini. Adapun Fatimatu, Aisyatu, ya, Fatimah, Aisyah, ini nama perempuan, secara makna menunjukkan perempuan, secara lafaz juga untuk perempuan dengan adanya tak marbutah atau tak ta'nif. Ini. Jadi nama untuk mu'annas ya, mencakup keumuman semua nama untuk mu'annas, baik secara lafaz maupun secara makna. Ataupun walaupun secara lafaznya tidak menunjukkan mu'annas, tetapi kalau maknanya itu mu'annas, maka tetap termasuk dalam jenis yang ini. Ya. Ini ya. Ini jadi jenis yang pertama, ism mamnu' minas sharaf, itu nama untuk mu'annas. Baik. Termasuk misalnya nama seseorang, seorang perempuan ya, ketika diambil dari satu lafaz isem ya, atau dari satu sifat, satu bentuk sifat, misalkan seorang perempuan diberi nama muslimah ya, seorang perempuan diberi nama muslimah atau salihah atau yang semisalnya. Ya, ini dibentuk dari satu isem. Nah, ketika ini muslimah atau salihah atau yang semisalnya ya, jamilah misalnya, itu menjadi nama dari seorang perempuan, maka apa? Sesuai kaidah ini, dia tidak tanwin. Ya, tidak tanwin. Sehingga disebutkan namanya, misalkan ismuha, ada seorang perempuan ya, namanya adalah muslimatu atau solihatu atau jamilatu ya, artinya apa? Huruf akhirnya tidak tanwin ketika ini sudah menjadi nama, nama seseorang ini. Ya. Tetapi kalau lafal-lafal ini sebagai sifat, mensifati seseorang, mensifati seorang perempuan, bukan nama dia, tapi sekedar memberikan sifat pada seorang perempuan, dia perempuan yang solihah, atau dia seorang muslimah, ya, dia perempuan yang cantik misalnya. Ya, itu kan sebagai sifat ya. Nah, ketika sebagai sifat, nanti dia akan ditanwin, ya, solihatun, muslimatun, jamilatun, atau yang semisalnya. Ya, ini perbedaan, ya, dari satu lafaz yang sama, ketika itu menjadi nama untuk perempuan, maka tidak tanwin. Tetapi kalau dia menunjukkan sifat, ya, maka dia tanwin. Ini untuk menambahkan ya tentang makna atau cakupan dari jenis yang pertama ini, nama-nama untuk mu'annas. Ya, jadi nama. Ya. Yang berikutnya, tsanian yang kedua, jenis yang kedua dari mamnu' minas sarf dicontohkan hamzatu, hamzah. Usamatu, Usamah. Muawiyatu, Muawiyah. Talhatu, Talhah. Secara lafaz, kita lihat lafaznya dulu. Ini diakhiri dengan tak ta'nits atau tak marbutah. Ya, jadi tak sebagai tanda untuk mu'annas. Ini lafaznya. Ini nama-nama ya, yang diakhiri dengan tak ta'nits. Tetapi kalau secara makna, kita lihat ini nama untuk siapa? Untuk muzakkar, untuk laki-laki. Ya, Hamzah, Usamah, Muawiyah, Talhah. Ini nama-nama untuk laki-laki. Nah, nama-nama untuk laki-laki yang diakhiri dengan tak ta'nits atau tak marbutah, ini juga termasuk mamnu' minas sharf. Ya. Sehingga di sini menjadi Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu. Berbeda dengan keumuman nama untuk laki-laki yang dulu sudah disampaikan di awal-awal jilid pertama ini ada contohnya ya. Di sana disebutkan nama-nama untuk laki-laki. Ya, itu di tanwin huruf akhirnya. Misalnya Muhammadun, ya, Hamidun, Aliun, Abbasun, ya, dan seterusnya. Secara umum atau secara asal, nama-nama untuk laki-laki itu diakhiri dengan tanwin. Ya, Muhammadun, Aliun, ya, Abbasun, Hamidun, dan seterusnya. Kecuali ya, diantaranya, kalau nama untuk laki-laki ini diakhiri dengan tak ta'nits atau tak marbutah, maka dia menjadi tidak tanwin. Ini jenis yang kedua, nama laki-laki atau alam untuk muzakkar yang diakhiri dengan tak ta'nits. Salisan yang ketiga, yang berikutnya, ada dua bagian di sini, dua macam hamzah. Al-hamzah itu yang hamzah yang a. Contoh, Utsmanu, Utsman, Affanu, Affan. Ya, nama seorang ya. Sufyanu, Sufyan, Marwanu, Marwan, Nu'manu, Nu'man. Ini nama untuk laki-laki. Ya, nama-nama untuk muzakkar, laki-laki. Kemudian diperhatikan pada nama-nama ini, keadaan huruf akhirnya itu diakhiri dengan dengan alif dan nun. Ya. Huruf akhir dari nama-nama laki-laki ini diakhiri dengan alif dan nun ini. Dan ini sifatnya tambahan. Nah, ketika nama untuk laki-laki ini diakhiri dengan alif nun seperti ini, maka dia menjadi tidak tanwin, termasuk mamnu' minas sharf. Sehingga dibaca tadi Utsmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu. Ini nama untuk laki-laki, untuk muzakkar yang diakhiri dengan alif nun. Seperti dalam contoh-contoh ini. Hai. Kemudian yang jenis yang ba, yang b. Contoh, Kaslanu, yang malas. jau'anu yang lapar, atasyanu yang haus, syab'anu yang kenyang, mal'anu yang penuh. Ya, kata-kata di sini, isim-isim di sini menunjukkan makna sifat, mensifati sesuatu, memberikan sifat pada sesuatu. Dan sifat-sifat di sini, ya, jadi ini sifat, sifat, ya, sifat-sifat di sini dibentuk mengikuti wazan fa'lanu, ya, mengikuti wazan, mengikuti bentuk fa'lanu, ya. Maka sifat yang mengikuti wazan fa'lanu ini termasuk mamnu' minas sarf, yakni huruf akhirnya tidak tanwin. Berbeda dengan keumuman sifat yang lain, sifat misalnya kabirun yang besar, atau mujtahidun yang rajin, ini sifat-sifat yang lain, tetapi bentuknya, lafadznya itu tidak mengikuti wazan fa'lanu, sehingga apa, sifat-sifat tersebut itu diakhir dengan tanwin sebagaimana isim secara umum, ya. Ini adapun sifat-sifat yang mengikuti wazan fa'lanu, seperti contoh-contoh ini tadi, maka ini yang termasuk mamnu' minas sarf, tidak tanwin. Ini. Jadi pada bagian, pada jenis yang ketiga ada dua bagian. Yang pertama adalah alam atau nama yang huruf akhirnya alif nun. Kemudian yang kedua adalah sifat yang huruf akhirnya alif nun atau yang mengikuti wazan fa'lanu. Ini. Berikutnya jenis yang keempat, rabi'an yang keempat, ada dua bagian. Alhamzatu yang hamzah yang a. Contoh Ahmadu, Ahmad, nama seorang laki-laki Ahmad. Anwaru, Anwar, ini juga sama ya, nama laki-laki Anwar. Akbaru, Akbar. As'adu, As'ad. Ya, ini semua adalah nama untuk laki-laki. Ahmad, Anwar, Akbar, ya, As'ad. Ya. Ini nama untuk laki-laki. Dan kalau diperhatikan nama-nama ini, ya, ini bentuknya itu menyerupai atau menyamai bentuk fi'al. Ya, Ahmadu. Anwaru, Akbaru, As'adu, ya, contoh-contoh ini tadi kan semuanya sama ya, satu bentuk, satu wazan, Ahmadu, atau kalau dibuat wazan As'alu, ya. Nah, bentuk dari nama ini, lafadz dari nama ini sama dengan bentuk fi'al, ya. Di sana ada sebuah fi'al yang lafadznya bentuknya adalah af'ala. Ya, fi'al, bentuk satu fi'al, af'ala. Ya. Jadi kalau diperhatikan apa? Nama ini tadi bentuknya, lafadznya menyerupai atau sama dengan bentuk fi'al. Maka dalam keadaan demikian, nama yang semacam ini, nama yang bentuknya, lafadznya itu sama atau menyerupai bentuk fi'al, ini termasuk mamnu' minas sarf, tidak tanwin. Ya. Ini. Jadi bentuk secara umumnya, walaupun mungkin di sini huruf akhirnya berbeda, ya, karena huruf akhir nanti pembahasan dalam masalah lainnya, tetapi kan bentuk keumumannya sama, ya, as'alu atau ahmadu, akbaru kan sama dengan ini, af'ala, dengan fi'il af'ala, hamzah di awal, kemudian huruf kedua di sukun, ketiga di fathah, ya, tersusun dari empat huruf sama, ya, ini. Atau contoh yang lain, ada seseorang, ya, bernama Yazid, misalnya Yazid, ya, namanya Yazid. Nah, ini nama seorang laki-laki, Yazidu, Yazid. Dan di sana ada satu fi'al, ya, dari fi'il madhi zada, nanti mudhari'nya menjadi yazidu. Jadi fi'il zada yazidu. Artinya bertambah. Ada fi'il yazidu. Ini bertambah. Ya, ternyata apa? Nama tadi yazid, bentuknya, lafadznya sama dengan fi'il yazidu. Bahkan ini sama persis. Yazidu, yazidu. Maka nama yang semacam ini, yang sama dengan fi'il, lafadznya, bentuknya, maka nama tersebut mamnu' minas sharaf, tidak tanwin. Ini contoh yang lain ya, yazidu. Ini. Jadi ini pada bagian yang keempat, yang A, yang Hamzah, yakni nama yang bentuknya menyerupai fi'il atau sama dengan fi'il. Ya. Kemudian yang B, yang B. Contoh, abyadu, putih, atau yang putih. Aswadu, yang hitam. Ahmaru, yang merah. Asfaru, yang kuning. Akhbaru, yang hijau. Azraqu, yang biru. Ya, ini isim-isim di sini ya, menunjukkan makna sifat. Ya, sifat ini tadi ya, as-sifah, sifat. Ya, ini sifat pada alwan atau warna atau launun. Ya. Jadi kalau mufradnya itu launun, laun, jamaknya alwan, alwanun. Yang itu tentang warna. Jadi sifat yang menunjukkan warna. Nah ini dibentuk mengikuti wazan af'alu, ya, dan tidak tanwin. Ya, sebagaimana ditunjukkan di sini. Abyadu, aswadu, dan seterusnya. Ya. Jadi sifat yang bentuknya af'alu, yang wazannya mengikuti bentuk af'alu, ini termasuk mamnu' minas sharf. Dan sifat-sifat yang dibentuk dengan wazan ini, sifat-sifat yang dibentuk mengikuti wazan af'alu ini, yakni sifat yang menunjukkan warna, ini tadi ya, launun, warna, atau aibun, aib, cacat, atau celah, misalnya akwaru, yang buta sebelah matanya, ataupun akma, yang buta kedua-duanya, akma, atau akroju, yang pincang. Ini sifat-sifat yang menunjukkan aib, cacat atau celah. Akwaru, akma, akroju, ini termasuk di sini ya. Tapi di sini tidak dicontohkan sifat ini, tapi ini termasuk. Ya. Dan juga sifat yang menunjukkan makna hilyah. Hilyatun, hilyah. Menunjukkan sesuatu yang apa? Hilyah itu yang bagus, yang indah. Yang bisa menjadi hiasan, perhiasan. Kalau perempuan ya terkait dengan kecantikan, kalau laki-laki ya terkait dengan apa, ketampanan atau yang semisalnya, itu hilyah. Jadi lawan dari aib. Kalau aib kan cacat celah, tapi kalau hilyah apa, kecantikan, keindahan. Nih, contoh ahwaru ya, dengan hak ya, ahwaru ya, ahwaru maknanya yang, kalau biasanya diartikan yang bermata jelita. Matanya, pada mata kan ada biji yang hitam ya, bulatannya hitam, dan ada yang putih di sekelilingnya. Nah, ahwaru, disebut dengan ahwaru, itu ketika bagian mata yang hitam itu sangat hitam, dan yang putih sangat putih. Itu ahwaru. Oh, dalam bahasa Indonesia apa disebut itu? Dalam bahasa Jawa apa? Sulit ya? Bagian yang hitam itu sangat hitam, yang putih sangat putih. Itu ahwaru. Ini kan menunjukkan suatu yang hilyah, yang menunjukkan kecantikan atau ketampanan, keindahan. Ini. Jadi sifat yang dibentuk mengikuti wazan af'alu yang termasuk mamnu minas sarf, ini adalah sifat-sifat yang menunjukkan laun, warna, aibun aib, cacat atau celah, dan hilyah, keindahan. Hanya tiga ini. Tiga makna dari sifat-sifat ini. Laun, aib, dan hilyah. Sehingga nanti akan tidak ditanwin ya. Ini abyadu, aswadu, a'waru, a'roju, ahwaru. Ini jenis mamnu' minas sharaf yang keempat, yang ba, yang b. Berikutnya khamisan yang kelima, jenis yang kelima dicontohkan di sini. Williamu, William. Edwardu, Edward. Ya, nama barat ya. William, Edward ya, nama dari Eropa ya. Kemudian Londonu, London, kota London, ibu kota Inggris ya. Barisu, Paris, ibu kota Perancis. Pakistanu, Pakistan ya, negeri Pakistan. Baghdadu, Baghdad, ibu kota Irak ya. Ini kalau diperhatikan dari ini dulu ya, ini adalah nama-nama yang ya, baik itu nama untuk orang, untuk laki-laki ya, William, Edward, nama untuk orang, untuk laki-laki, maupun nama untuk tempat yang di luar Arab ya, artinya bukan yang dari Arab tetapi yang di luar Arab ya, termasuk Baghdad itu di luar Arab ya, Pakistan apalagi ya, apalagi yang Eropa tadi, itu jelas itu semua adalah di luar Arab ya. Jadi nama-nama, baik nama orang maupun nama tempat yang di luar Arab, yang selain dari Arab, itu termasuk mamnu' minas sharf, tidak tanwin. Nah, yang di luar Arab ini disebut dengan ajam ya, disebut dengan ajam. Ini yang di luar dari Arab. Jadi pembagian dari sisi ini, Arab ataukah di luar Arab, Arab ataukah selain dari Arab, maka dibagi dengan Arab ya, Arab ya, Arab itu sendiri ya, bangsa Arab atau daerah Arab, dan yang selain dari Arab itu disebut dengan ajam ya. Sehingga bisa dinyatakan di sini pada jenis yang kelima adalah nama-nama ajam, nama-nama yang di luar Arab. Ini semua termasuk mamnu' minas sharf. Termasuk di sini dicontohkan yang berikutnya, Ibrahimu, Ibrahim ya, nama nabi ya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Ismailu, Ismail. Ishaqu, Ishaq. Yaqubu, Yaqub. Yunusu, Yunus. Yusufu, Yusuf. Ini semua nama-nama nabi ataupun rasul. Ya, dan ternyata nama-nama nabi ini itu juga termasuk nama-nama ajam, nama-nama yang di luar Arab. Sehingga ini mamnu' minas sharaf. Nama-nama ini termasuk mamnu' minas sharaf karena ajam, di luar Arab. Ini. Ya. Kok bisa? Ya, nanti bisa dilihat sejarahnya. Sejarah bangsa Arab yang melahirkan, memunculkan Nabi Muhammad SAW. Ya, secara umum ya, bangsa Arab itu munculnya itu pada keturunan Nabi Ismail alaihi salam, pada keturunannya, anak turunnya. Jadi bukan dari Nabi Ismailnya sendiri, tetapi dari anak turun beliau nanti akan memunculkan, akan melahirkan bangsa Arab. Gitu. Sehingga yang di luar bangsa Arab, ya selain dari itu, termasuk apa, buyutnya, mbah buyutnya, yakni Nabi Ismail atau juga Nabi Ibrahim ataupun Nabi Ishaq, dan yang sejalur atau keturunan dari Nabi Ishaq, itu jelas itu semua di luar Arab. Ya, jadi terkait dengan ini nanti bisa dilihat sejarahnya, ya, asal muasal bangsa Arab, ya, sehingga bisa dipahami ternyata ini adalah ajam di luar Arab. Sehingga mamnu' minas sharf. Ini terkecuali ya, di sini ada pengecualian. Kalau nama ajam itu tersusun dari tiga huruf dan huruf tengahnya sukun. Maka ini tanwin. Seperti Nuhun, Hudun, Lutun, ya, ini juga nama-nama Nabi ya. Ini ajam. Adanya kan jauh sebelum ada bangsa Arab. Berarti ajam di luar Arab. Tetapi ini tanwin. Nuhun, Hudun, Lutun, ya, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut alaihi wassalam. Ya. Kenapa? Karena nama ini tersusun dari tiga huruf dan huruf tengahnya itu sukun. Ini pengecualian dari nama ajam. Ya. Nama ajam secara umum itu mamnu' minas sharaf, tetapi kalau tersusun dari tiga huruf dan tengahnya sukun, maka dia tanwin. Kalau dilihat manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, Adamu, ini juga tidak tanwin karena ajam. Ya. Adamu itu empat huruf ya. A itu dua huruf karena panjang ya. Adamu ini empat huruf. Sehingga dia mamno minasor. Kemudian berikutnya sadisan bagian yang keenam, jenis yang keenam, secara ringkas ya, ada empat bentuk di sini. Kalau diperhatikan, ini semua adalah bentuk-bentuk jamak, ya. Isim-isim yang disebutkan pada jenis yang keenam adalah bentuk-bentuk jamak, jamak taksir. Nah, di sana jamak taksir ada beberapa macam bentuk, beberapa macam wazan. Ya, di sini disebutkan ada empat wazan pada jamak taksir. Yang ini termasuk mamnu' minas sharaf. Yang pertama, yang hamzah. Aghniya'u, jamak dari ghaniyun. Asdiqa'u, jamak dari sadiqan. Aqwiya'u, jamak dari qawiyun. Kunan atibba'u, jamak dari tabibun. Ya. Jamak-jamak ini mengikuti wazan, mengikuti bentuk. Af'ila'u. Ya, ini. Maka dia tidak tanwin. Yang ba, yang b. Contoh, fuqara'u, jamak dari faqirun. Wuzara'u, jamak dari wazirun. Zumala'u, jamak dari zamilun. Ulama'u, jamak dari alimun. Jamak-jamak ini mengikuti bentuk wazan fu'ala'u. Maka dia tidak tanwin. Yang jim, yang c, yang berikutnya. Masajidu, jamak dari masjidun. Madarisu, jamak dari madrasatun. Fanadiqu, jamak dari fundukun. Ya. Makatibu, jamak dari maktabun. Daqaiqu, jamak dari daqiqatun. Ya, kalau diperhatikan bentuk-bentuk jamak ini, ya, mengikuti wazan mafa'ilu atau fa'ailu, ya, atau yang semisalnya, ya, bentuk jamak yang semacam ini, ya, ini termasuk mamnu' minas sharaf. Jadi polanya, wazannya semacam ini, mafa'ilu atau fa'ailu atau yang semisalnya. Kemudian yang dal, yang di, manadilu, jamak dari mindilun. Mafatihu, jamak dari miftahun. Fanajinu, jamak dari finjanun, cangkir, ya. Itu di kalimat jadidah ada ya, alfinjanu jamaknya fanajinu. Kemudian karafiyu, jamak dari kursiyun, kursi. Ini bentuk-bentuk jamak yang mengikuti wazan mafa'ilu atau fa'at lilu, ya, atau yang semisalnya, ya, ini juga termasuk mamnu' minas sharaf. Ya. Jadi untuk bentuk jamak yang ketiga tadi, dua huruf awal fathah ya, mafa'ilu atau fa'ailu, dua huruf awal itu fathah, kemudian huruf yang ketiga adalah alif, ya. Kemudian sesudah alif itu ada dua huruf. Ya. Mafa'ilu, masajidu, madarisu. Jadi alif pada huruf ketiga dan sesudahnya ada dua huruf. Itu pada wazan yang ketiga. Pada wazan yang keempat tadi, manadilu, mafatihu, dan seterusnya. Ini alif pada huruf ketiga, dua huruf sebelumnya di fathah semuanya ya, manadilu. Kemudian sesudah alif ada tiga huruf, manadilu. Sesudah alif ada tiga huruf, huruf dal, ya, dan lam. Mafatihu, ada huruf ta, ya, dan ha, dan seterusnya. Ini. Jadi polanya seperti itu. Dan ini termasuk mamnu' minas sharaf. Nah, wazan yang kedua dan ketiga itu, ya, masajidu, madarisu, manadilu, mafatihu. Ini secara khusus, ya, disebut sebagai sighah muntahal jumu'. Sighah itu muntahal jumu'. Ini. Sighatu muntahal jumu' pada bentuk jamak taksir yang jim, yang dal, yang ketiga dan keempat di sini, masajidu, manadilu, keduanya ini disebut sebagai sighah muntahal jumu'. Jadi bentuk jamak yang seperti ini, ya, polanya atau wazannya seperti ini. Ini sighah muntahal jumu'. Dan sighah muntahal jumu' bersama dua bentuk jamak taksir yang sebelumnya, yakni af'ila'u dan fu'ala'u, ini semua termasuk mamnu' minas sharf, tidak tanwin. Ini. Jadi pada jenis yang keenam adalah bentuk jamak taksir yang mengikuti wazan af'ila'u, mengikuti wazan fu'ala'u, dan mengikuti wazan atau mengikuti bentuk sighah muntahal jumu', ini semua mamnu' minas sharf, ya, termasuk yang tidak tanwin. Ini jenis-jenis isim yang mamnu' minas sharf. Ada pertanyaan dari ini? Nama Laila termasuk itu belum? Laila termasuk mamnu' minas sharf. Hanya saja karena huruf akhirnya alif, ya. Laila, ini kan huruf akhirnya alif. Alif kan tidak bisa menerima harokat. Ya, sehingga apa? Ya, aslinya dia dhamma, tetapi karena tidak bisa menerima harokat, ya, dhammanya tidak tampak. Jadi yang nampak secara zahir ya Laila, Salma. Tapi tetap dia maksudnya ini mamnu' minas sharf, karena ini nama mu'annas, nama perempuan. Hanya saja karena huruf akhir itu alif, alif tidak bisa menerima harokat, ya, tidak bisa menampakkan harokat, sehingga keadaan mamnu' minas sharfnya tidak tampak secara lafaz. Ini. Kalau ummu kulsum itu kok nggak di? Apakah jarang ditampakkan? Itu kan karena bentuknya mudhaf ilai. Ummu itu mudhaf, kulsum itu mudhaf ilai. Itu berbeda dengan ini. Jadi yang mamnu' minas sharf itu ketika bentuknya mufrad, artinya bukan bentuk tarkib idhofi. Kalau ummu kultumin, ini idhofah. Itu bukan satu rangkaian. Bukan, ini ummu mudhaf, ya, ummu mudhaf, kultumin mudhaf ilaih. Dan ini tidak termasuk pembahasan alafumikum. Ya, dilihat mudhaf ilaihnya. Kalau di sini kultumin, ini termasuk yang tanwin. Kulsumun, tetapi penggunaannya jarang, ya, kalau hanya kulsum saja, wallahu alam. Yang jelas dalam penggunaan kebanyakan dijadikan mudhaf ilaih, dan itu termasuk yang tanwin, sehingga dibaca ummu kulsumin. Ini, ya, kalau dia sendirian ya kulsumun tadi, ya, dengan dhammah. Yang jelas ini tanwin, karena untuk lafadz kulsumnya sendiri kan tidak termasuk salah satu dari jenis-jenis tadi. Ya, kalau hanya kulsum saja, ya. Ini. Adapun dia dijadikan nama mu'annas karena ada umunya, umu kulsum itu mu'annas semuanya. Tapi kalau hanya kulsumnya saja, maka ini tidak menjadikan kemudian dia mu'annas. Dilihat dulu ini maknanya apa atau keadaannya apa. Ini. Kusumu, Kusumin ya, dengan tanwin. Ini sebagai pembeda ya. Kalau Kusumin karena lafaz ini mungkin ada dalam bahasa Arab ya, atau asli dari bahasa Arab, dia tanwin. Nah, kemudian biasanya ada pula nama ya, istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ibunya Aisyah, mertuanya Rasulullah SAW, Ummu Ruman. Nah, lafaz Ruman ini lafaz ajam. Ya, Ruman itu ajam. Artinya bukan dari Arab. Kemudian di sini dia menjadi mudhaf ilaih sebagaimana Kusumin menjadi mudhaf ilaih dari Ummu. Tetapi karena Ruman, Rumanu ya asalnya ya, itu ajam menjadi mudhaf ilaih, maka dia menjadi Rumanah. Jadi yang menjadikan dia tidak tanwin bukan karena itu mu'anafnya, tetapi karena itu ajamnya. Ya. Tapi kalau Kultumin tadi dia tanwin, karena itu dari Arab, bukan ajam, sehingga dia tanwin. Dijadikan nama untuk mu'anaf, karena menjadi mudhaf ilaih dari ummu. Jadi yang menjadikan mu'anaf pada lafaz ummunya. Karena ini susunan idhofah. Ya. Jadi berbeda lagi nanti. Jadi penentunya bukan secara keseluruhan kalau idhofah, tapi pada masing-masing lafaz ummu mu'annas ya. Tapi kalau Kusumin itu Arab maka tanwin, kalau Rumana itu ajam maka tidak tanwin. Seperti nama-nama mudhakar ini dimanapun kedudukannya dia tetap tidak tanwin. Yang ajam. Yang Ismanu, iya. Afanu. Iya. Yang disebut ngelisi tadi ya, semuanya tidak tanwin. Nama-nama untuk laki-laki yang disebutkan di sini ini semua tidak tanwin. Ada lagi? Satu lagi yang mungkin tidak disebutkan di sini, satu jenis lagi. Nama laki-laki yang mengikuti bentuk wazan fu'alu. Contohnya Umar, Umaru, Zuhal, Zuhalu. Kemudian ada nama berhala Hubal, Hubalu. Ini nama-nama ya untuk laki-laki atau yang dianggap laki-laki itu ya, yang mengikuti bentuk fu'alu. Ini juga mamnu' minas sorof. Contoh yang paling mudah ya Umar, Umaru. Ini tidak tanwin karena nama Umar ini mengikuti bentuk fu'alu itu tadi. Tidak, belum disebutkan di sini ya, bisa ditambahkan. Ya, Umar. Ada lagi? Kalau mengikuti wajan itu, juga bisa ditasrif. Maksudnya? Satu orang Umar, dua orang Umar. Dua orang ya Umaroni, Al-Umaroni bisa dibentuk. Hanya di sini yang ditekankan pada bentuk yang mufrad ya. Untuk yang mamnu' minas sharaf ini terutama pada bentuk mufrad. Ketika nanti dibuat musanna, ya sesuai dengan kaidah musanna menambahkan alif, nun dan nunnya di kasrah. Tapi nun di kasrah ini tidak masuk dalam pembahasan mamnu' minas sharaf. Karena ini berbeda, ini sudah berbeda bentuk. Ini bentuk musanna. Jadi tidak masuk dalam pembahasan mamnu' minas sharaf. Berbeda ya ini. Ada lagi? Termasuk nanti jamak muzakkar salim ya, dengan akhiran wawu dan nun, nunnya di fathah, ini juga ini tidak termasuk mamnu' minas sharaf. Karena perbedaan apa keadaan ya. Mungkin di lain waktu insyaallah. Yang jelas musanna ya, bentuk musanna dengan menambahkan alif nun, nunnya di kasrah, tidak tanwin. Kemudian jamak muzakkar salim dengan menambahkan wawu dan nun, nunnya di fathah dan tidak tanwin, ini tidak termasuk mamnu' minas sharaf, bukan pembahasan pada mamnu' minas sharaf karena itu berbeda keadaannya, berbeda sifatnya. Mungkin di lain waktu insyaallah ya penjelasan lebih lanjut. Ada lagi? Mm-hmm. Ya, itu dulu ya, ini baru jenis-jenisnya. Kemudian contoh atau lafaz yang lain bisa dilihat pada tamrin. Dan juga pada pelajaran berikutnya itu masih terkait dengan ini mamnu' minas sarf, bisa dibaca dulu, dipelajari kira-kira apa yang membedakan. Ya, apa yang membedakan antara mamnu' minas sarf dengan isim yang tanwin itu apa? Kenapa ini dibahas? Tentunya akan ada perbedaannya dengan yang tanwin, dengan keumuman isim yang tanwin. Ya, coba dibaca dulu, dipelajari. Insyaallah nanti pembahasan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.